sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini yang mungkin pertemuan yang terakhir pada kesempatan kegiatan daurah dan i'tikaf di akhir Ramadan, kita akan menyelesaikan atau menyempurnakan pembahasan pada juz 3. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran global tentang ilmu tajwid dan apa yang belum kita pelajari bisa disempurnakan pada waktu yang lain atau di tempat lain bersama asatidzah yang lain, ya. Taib. Namun apa yang akan kita selesaikan pada malam ini, insyaallah, ya, setidaknya telah membahas sebagian besar dari sisi-sisi ilmu tajwid. Nah, tadi pagi kita telah memasuki pembahasan hukum ro', ya, hukum ro', ya. Hukum ro' yang dibahas pada hukum ini adalah tentang tebal dan tipisnya ro', ya. Kapan ro' dibaca tebal, kapan dibaca tipis, ya. Ya, pembahasan ini mungkin tidak terlalu tentu penting, ya. Akan tapi tatkala seorang tidak sesuai dalam menebalkan atau menipiskan rok, ya, ini tidak berefek, ya, pada kesalahan yang fatal, ya. Misalkan rok harusnya dibaca tebal kok dia membaca tipis, ini tidak sampai merubah arti, ya. Baik. Namun ini terkait dengan kesempurnaan saja, ya, kesempurnaan atau keindahan dalam bacaan. Baik. Tadi telah kita bahas ra akan dibaca tebal dalam 4 keadaan. Fathah, dhammah, kemudian sukun sebelumnya fathah dan sukun sebelumnya dhammah, ya. Kemudian juga kita singgung bagaimana ketika waqaf, ya. Saat di waqaf berarti ra itu sukun, ya. Berarti nanti tebal tipisnya tergantung dari harokat yang terdekat, ya. Kalau harokat sebelumnya fathah dan dhammah maka menjadi tebal, ya. Misalkan ya, tadi kita contohkan apa? Sabar, misalkan sabar, ashar, ya. Baik. Kufir tipis, ya. Hasur, ya. Baik. Bila sebelumnya fathah atau dhammah maka menjadi tebal. Nah, bila sebelumnya ya sukun maka tipis, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan hukum ro. Pada pelajaran 74 yang kita bahas adalah ro yang dibaca tipis, ya. Ro dibaca tipis kalau yang pertama kalau sukun, kalau kasroh, ya. Ri, ya. Ri ini pasti tipis, ya. Ini sepakat semua riwayat qiraah Al-Qur'anul Karim, bahkan semua kalangan Arab membaca ro kasrah dengan tipis. Ri, ya. Barri, syarri, qarri. Nah. Baik. Yang kedua, ketika sukun sebelumnya kasrah, ya. Ir, bir. Ya, mir ini juga tipis. Namun untuk yang kedua ini ada catatan, ya. Ada catatan, ada syaratnya. Kapan ro sukun yang sebelumnya kasrah itu dibaca tipis, ya. Yang pertama, kasrohnya harus asli. Yang kedua, kasroh dan rohnya bersatu dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya. Baik. Jadi ro akan dibaca tipis kapan? Kalau kasroh ri, ya, itu tanpa syarat, tanpa catatan tambahan. Ya, pokoknya ro kasroh tipis. Yang kedua, ro sukun sebelumnya apa? Kasroh ir bir. Ya, tapi itu dengan syarat. Yang pertama apa? Kasrohnya harus asli. Ya, bukan apa? Bukan kasroh yang asalnya sukun misalkan, ya, karena ada kasroh yang sebelumnya adalah sukun, ya, jadi bukan asli kasroh, tapi sukun yang diganti menjadi kasroh, ya. Baik. Yang ketiga apa? Yang kedua, kasroh dan rohnya bersatu dalam kalimat. Contoh yang bersatu misalkan Fir'auna, ini bersatu dalam kalimat karena fa dan ro-nya memang tergabung dalam satu kalimat Fir'auna, ya. Atau Miryatun, ya. Baik. Kalau terpisah maka menjadi tebal, ya. Yang ketiga, yang setelah ro itu bukan huruf-huruf isti'la, ya. Misalkan Ain Fir'auna, ya. Ain bukan huruf isti'la, ya. Baik. Atau mirfaqon, fa bukan huruf isti'la, sehingga akan dibaca tipis mirfaqon fir'auna miryah. Nah, salah satu dari syarat-syarat tadi tidak terpenuhi maka akan menjadi tebal. Nah sekarang coba kita baca contoh-contoh pada pelajaran 74 di mana ro-nya ini dibaca tipis, bisa jadi karena memang kasroh atau ro-nya sukun sebelumnya kasroh dan terpenuhi tiga syaratnya. Ya, coba kita baca. Wa qarri'ainan, wa qarri'ainan, zulumatil barri wal bahri. Bil birri wat taqwa. Ya. Jadi yang kita baca semuanya ro-nya apa? Kasroh, sehingga dibaca tipis. Nah, untuk contoh yang kedua coba. Zulumatil barri wal bahri. Seandainya kita waqafkan, seandainya kita waqafkan pada kata wal bahri. Apa yang berlaku? Tebal atau tipis ro-nya? Zulumatil barri wal bahr, tebal. Zulumatil barri wal bahr, ya. Kalau kita wakafkan pada kata al barri, tipis atau tebal? Kita wakafkan pada kata al barr, ya, tebal. Zulumatil barr, ya. Jadi ketika wakaf ternyata berbeda keadaannya. Taib. Baris kedua. Fabashir ibadi, awalam nu'ammirkum, Fir'auna wa Thamuda, Fir'auna wa Thamuda. Ya, baik. Ini semuanya ro sukun yang didahului kasroh dan roknya dibaca tipis karena terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama apa? Aslinya kasrah, keaslian kasrah, fabashir. Ya, memang asalnya memang kasrah. Ya. Nu'ammir memang kasrah. Fir memang kasrah. Ya. Kemudian semuanya juga dalam satu kalimat, fabashir satu kalimat. Nu'ammir juga satu kalimat. Fir'auna juga satu kalimat. Dan yang setelahnya bukan huruf isti'la. Fabashir ibad ain. Awalam nu'ammirkum kaf. Fir'auna ain. Semuanya huruf istifal sehingga dibaca dengan tipis, terpenuhi syarat-syaratnya. Nah. Baik, coba kita baca contoh yang sebelum baris terakhir. Ya. Ya, sebelum pembahasan yang baru ada tiga contoh ayat. Nah, ini juga dibaca dengan tipis karena terpenuhi syarat-syaratnya. An anzir qaumaka. Fasbir sabran jamilan. ولا تصعر خدك. طيب, kita ulang lagi. Tiga contoh tadi, roknya semuanya sukun dan sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. An anzir qawmaka. Fasbir sabran jamilan. ولا تصعر خدك. Ya, kenapa dibaca tipis? Pertama, kasrohnya asli. Kedua, kasroh dan roknya apa? Dalam satu kala, satu kata. Baik. Nah, syarat yang ketiga mungkin meragukan ini terpenuhi apa tidak. Karena ternyata yang setelah rok pada kata an angdir qaumaka adalah apa? Huruf qaf. Fabasir, fasbir sabron, bertemu dengan sod, huruf isti'la. Wala tusa'ir haddaka, huruf tebal juga. Namun walaupun bertemu, huruf-huruf tadi terpisah pada kata yang berbeda sehingga dibaca tipis, ya. Tetap terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dibaca tipis, ya. Nah, coba di antara peserta mungkin bisa mencontohkan, ya, biar bisa diambil faedah. Ada speaker, mic di situ? Ya. Ya. Monggo, Pak. Anzir qaumaka. Ya. Sekat lagi, Pak. Ya. Ya. Anzir qaumaka. Ahsan, ya. Lanjutnya. Fasbir. Ya, ya. Fasbir sabran jamila. Ahsan. Wala tusairan. Wala tusa'ir khuddaka. Ahsan, ya. Jadi semuanya tipis seperti yang tadi kita dengar. Wala tusa'ir, tidak ada yang baca wala tusa'ir, ya, jangan ditebalkan. Ya, karena syarat-syaratnya terpenuhi semua. Nah, cukup, Mbak. Cukup. Ya, cukup. Nah, sekarang yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya, ini huruf ra sukun sebelumnya kasrah namun tidak terpenuhi syarat untuk menipiskan, ya. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, baik, yang pertama adalah syarat apa, tidak bersambungnya dengan huruf isti'la, ya, seperti kata kirtos, ya, al-mirsad, ini semuanya apa, tebal, ya. Kenapa? Karena bersambung dengan huruf isti'la sehingga ra ini, ya, menyesuaikan tebalnya huruf isti'la. Baik. Dan ini kata-katanya terbatas saja. Bisa kita hafalkan insya Allah dengan kita banyak mengulang, banyak melihat. Kata-kata yang terbatas ini bisa kita ingat-ingat ya. Kirtas, labil mirsad, kemudian apa? Firqatin, wa irsadan, firq, ya mirsad. Ya. Baik. Kita baca contoh-contohnya. Kitaban fi qirtasin. Ya. Qir tebal, bukan kir tapi qir. Kenapa? Karena bersambung dengan huruf ta. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Tebal? Bersambung dengan sad. Berikutnya. Falawla nafara min kulli firqatin. Firqatin. Baik, firqah bertemu dengan qaf fir tebal. Wa irsadan liman haraballaha. Wa irsadan liman haraballaha. Ya. Sama bertemu dengan sad. Kullu firqin kadawdil 'azimi. Ya, firqin tebal. Firqin ya. Kemudian inna jahannama kanat mirsadan. Inna jahannama mirsadan. Ya. Coba dicontohkan. Fadal. Paling semangat yang sepuh. Falaula nafaru min kulli firqatin. Tebal. Firqatin. Ah, seperti itu. Ya. Falaula nafaru min kulli firqatin. Ahsan. Satu lagi, Pak. Iya, wa irsadan liman haraballaha. Baik, ahsan. Wa irtabal ya, wa irsadan. Baik. Ya, cukup, Mbak. Sampingnya. Ada, Pak. Ya. Kullu firqin. Kullu firqin. Kullu firqin kalqat qattadil azimi. Qattadil. Kullu firqin qattadil azimi. Baik. Firqin. Coba ditebalkan lagi. Firqin. Ayo. Firqin. Kullu firqin qattadil azimi. Nah. Inna jahannama kanat mirsadan. Mir. Ayu. Inna jahannama kanat mirsadan. Baik. Kita baca mir atau mir tidak akan merubah, tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Baik mir atau mir. Namun kalau kita ingin lebih tepat ya dibaca tebal. Mirsad. Nah, ini sudah menjadi apa? Hukum yang berlaku. Baik. Yang berikutnya yaitu ra yang sukun sebelumnya kasrah namun dibaca tebal karena tidak terpenuhi syarat yang pertama dan kedua, yaitu syarat keaslian kasrah ataupun bersatunya kasrah dan ra. Nah, baik. Namun dua syarat tadi mungkin bisa kita sederhanakan bahwa setiap ada ra sukun yang sebelumnya itu hamzah wasal maka dibaca tebal ya. Jadi ini contoh-contohnya melibatkan apa? Ra sukun yang sebelumnya ada alif kemudian ada tanda huruf sad di atasnya. Nah, maka setiap ada ra sukun yang sebelumnya itu ada alif apa? Atau hamzah wasal, selalu dibaca tebal ya. Coba kita ambil contoh. Qala rabbi arji'uni. Ya. Coba antum perhatikan kata rabbi kasrah ya. Kasrahnya asli. Tapi ternyata tidak bergabung dalam satu kalimat dengan ra sukun. Karena ra sukun pada kata yang lain, irji'un ya. Atau contoh yang paling akhir coba. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha ya. Coba baca irji'. Panjangan ya. Al-Mu'im, yang paling kita perhatikan kata irji' ya. Kenapa dibaca ir bukan ir? Kenapa dibaca tebal irji'? Karena apa? Karena kasrahnya itu ya kita adakan ya, kita adakan. Pada asalnya memang tidak ada harokat kasrah sebelum ra ya. Alif itu ya sukun ya. Namun akhirnya terpaksa dikasrah karena dia harus diberi harokat ya untuk mengawali suatu kalimat ya. Arab tidak mungkin apa memulai suatu kalimat dengan apa sukun ya, harus di kasrah atau di fathah atau dhammah ya. Maka karena kasrahnya ini tidak asli, ra-nya dibaca tebal irja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, nah ini pembahasan tentang ra ya, kurang lebih seperti ini ya. Di sana ada beberapa kalimat yang mana ra sukun boleh dibaca tebal dan tipis ya. Ada tiga kalimat ya, saat waqaf maka boleh dibaca tebal atau tipis, yaitu apa? Firqin ya, kemudian al-qitri dan misra ya. Kalau firqin wasol dan waqafnya boleh tebal boleh tipis. Jadi, ya boleh firqin atau firqin ya, atau ketika waqaf juga boleh firqa atau firqa ya. Kemudian kata al-qitri kalau ketika wasal ya jelas tipis kan, al-qitri ya, al-qitri karena kasrah. Misra tebal apa tipis? Misra saat wasal tebal ya, karena memang ra-nya fathah. Misra ya, misra ya. Nah sekarang andai kata kita waqaf ya, Misr atau Al-Qitr ya. Karena berarti ra-nya kan sukun ya. Ra sukun ya, berarti kita akan bisa menentukan tebal tipisnya kalau sudah melihat harokat apa yang paling dekat ya. Coba kalimat Misr, harokat apa yang paling dekat dengan dia? Kasrah kan ya, kasrah. Sehingga dengan kaidah tadi mestinya dibaca milsir tipis, milsir ya, karena ada kasrah. Al-qitri juga kalau waqaf al-qitr ya, al-qitr ya. Baik, namun ternyata boleh pula dibaca tetap tebal ya, milsir atau al-qitr, karena demikian riwayat yang sampai kepada kita. Dan alasan yang lain, karena huruf sebelum ra itu yang bersinggungan langsung adalah huruf-huruf kuat, ya, sod dan to, ya, sehingga lebih berpengaruh kepada ro ketimbang pengaruh kasrahnya kepada ro, ya. Nah, karena sod itu tebal, maka ro lebih harus menyesuaikan dengan sodnya, ya, milsur, daripada menyesuaikan dengan kasrah, ya. Ya, atau kiltur, ya, karena lebih dekat dengan to, maka bisa pula to lebih berpengaruh. Namun sekali lagi, boleh pula kita tetap berpegang pada kaidah, ya, karena melihat kasrohnya maka boleh dibaca tipis. Nah, ini tiga contoh saja, ya, hanya tiga ini saja yang dibahas, bahwa huruf ra boleh tebal, boleh tipis. Untuk kata firqin, kenapa bisa tebal, bisa tipis? Karena qafnya, ya, karena qafnya ini tidak berharokat fathah, ya. Kalau firqah jelas tebal, firqah. Namun kalau firqin, karena qaf yang di kasrah itu tingkat tebalnya tidak begitu kuat, maka akhirnya ra boleh pula tetap dibaca tipis, firqin, ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ya, ini khulasahnya, khulasah dari pelajaran ra, ya. Kemudian yang terakhir dari pembahasan juz 3 adalah tentang mad, ya. Tentang bacaan mad. Nah, yang dimaksud dengan bacaan mad adalah bacaan bacaan lebih dari dua harokat, ya. Bacaan lebih dari dua harokat, ya. Nah, kapan huruf mat yang asalnya dua itu menjadi lebih dari dua harokat, itu yang kita akan bahas, ya. Karena kalau pada juz 2 kita hanya mempelajari kapan suatu harokat itu yang asalnya satu harokat menjadi dua harokat, ya. Ba, kapan dibaca menjadi ba? Kalau ada alif, ba. Bi, kapan dibaca menjadi dua harokat? Kalau ada ya sukun, bi. Nah, kapan dibaca panjang dua harokat? Ketika ada ba dhammah, bu. Kalau ada wawu, bu. Nah, itu yang dibahas pada pelajaran juz 2. Jadi pembahasan mad pada juz 2 adalah kapan dibaca panjang, ya. Nah, adapun pembahasan tentang mad pada juz 3 adalah kapan mat yang dua harokat menjadi lebih dari ukuran dua harokat, menjadi empat, menjadi enam. Nah, itu yang dimaksud dengan bacaan mat di sini, ya. Kapan menjadi lebih dari dua harokat? Kapan? Jawabannya kalau bertemu dengan hamzah atau sukun, ya. Kalau ada mat, misalkan ba, setelahnya ada hamzah, misalkan ba u, nah, berarti apa? Menjadi lebih panjang. Faba'u bighadabim minallah, ya. Ja, ya. Setelahnya ada hamzah. Qad ja'akum, ada hamzah. Maka akhirnya menjadi empat harokat. Baik. A, dua harokat. Bertemu dengan lam sukun, akhirnya menjadi enam harokat. Al-ana, enam harokat, ya. Termasuk sukun adalah tasydid, ya. Waladha, dua harokat. Namun setelahnya ada tasydid, akhirnya juga menjadi enam harokat. Waladhallin, ya. Jadi yang membuat apa panjang suatu mat itu lebih dari dua harokat, sekali lagi, adalah bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, jadi mungkin sebagian kita dahulu mengira panjangnya 4 harokat atau 6 harokat itu karena ada tanda, ya, ada tanda yang khusus itu. Itu hanya sekedar tanda bantu, ya. Bukan sebabnya. Kalau sebabnya apa? Bertemu dengan hamzah ataupun sukun yang kemudian ada tambahan tanda, ya, seperti layar, ya, agar kita lebih terbantu, ya. Baik. Nah, itulah dua sebab di mana mat akan menjadi lebih panjang. Baik. Kita lihat pelajaran 76. Pelajaran 76 membahas tentang jenis mat yang pertama, yaitu mat yang menjadi panjang karena bertemu hamzah. Ya. Hamzah bisa jadi memang berkumpul dalam satu kata, ya. Misalkan pada kata sya'air, ya, ini alif dan hamzahnya berpisah atau berkumpul dalam satu kata? Berkumpul, ya. Tara'ito juga berkumpul dalam satu kata. Nah, al-muhim, ya, karena bertemu dengan hamzah maka dibaca dengan empat harokat, ya. Di sini kita sebutkan empat harokat, ya, walaupun sebenarnya dalam riwayat Hafiz An-Asim bisa pula dibaca dengan lima harokat, ya. Namun kita ini ingin memperkenalkan dulu, ya, dan ukuran empat harokat ini lebih mudah untuk kita dapatkan ukuran yang tepatnya, ya, daripada lima harokat, sehingga kita menuliskan hanya empat harokat, ya. Baik, mungkin bisa dijadikan contoh kata ja'a, kemudian su'a dan si'at, ya. Nah, ini panjang fathah, kasrah dan dhammahnya lebih dari dua harokat, yaitu empat harokat, ya, karena bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya. Nah, bagaimana mendapatkan ukuran 4 harokat, ya? Ya, bisa kita kiaskan dengan saat kita belajar di awal tentang mat, ya. Kita mendapatkan ukuran 2 harokat dengan mengkias, ya. Misalkan jada, ya. Jajada, ya. Coba. Jada, baca. Jada. Itu ja berapa harokat? Dua. Jada. Ya, dua harokat ja. Lagi. Jada. Nah, sekarang agar mendapatkan empat harokat gimana? Jaja, ya kan? Ja dua harokat, ja lagi dua harokat menjadi empat. Jajada. Nah, sekarang yang jaja diganti dengan satu jim saja, alifnya menjadi empat harokat. Coba. Jada. Jajada. Ya, jadi antum membaca jada empat harokat sama dengan jajada. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan dannya kemudian kita ganti hamzah. Jaa. Jaa. Ya. Jada. Dua harokat. Jada. Jajada. Jaa. Nah, itu empat harokat, ya, takriban seperti itu secara apa pendekatan, ya. Si'at. Su'a. Ya. Kalau lima harokat lebih panjang sedikit, ya. Jaa, lima harokat, ya, ya. Tapi ahsannya empat dulu, biar terbiasa dengan empat harokat. Empat harokat, nanti yang lima harokat insya Allah bisa yang berikutnya, ya. Jadi menurut riwayat Hafiz An-Asim bisa empat, bisa lima, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, coba kita baca satu baris pada pelajaran 76, mad wajib ya. Sya'airi. Sya'airi. Tara'iqa. Tara'iqa. Qailuha. Qailuha. Bina'an. Utsaan. Nah, yang lima contohnya binaan. Naan. Nah, lima rakaat. Utsaan. Nah, lima rakaat. Baik. Yang seperti itu kurang lebih mad wajib muttasil. Nah. Kemudian yang berikutnya hamzah bertemu dengan atau mad bertemu dengan hamzah walaupun berlainan kata ya. Nah, tidak dalam satu kata namun tetap bertemu ketika kita membaca wasol ya. Coba kita baca auhayna ilaika. Auhayna ilaika. Nah, bertemu hamzah tidak? Nah, bertemu walaupun statusnya beda kata. Auhayna sendiri, ilaika sendiri. Namun kalau wasol kan jadi bertemu ya. Sehingga mat tadi berlaku hanya saat kita wasolkan. Kalau kita hentikan pada auhayna ya tetap dua rokat akhirnya auhayna ya, tetap. Nah, kalau wasol baru panjang. Berikutnya wa'asa adamu. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِمَا أُنْزِلَ بِمَا أُنْزِلَ. Itu tadi empat harokat. Kalau lima بِمَا أُنْزِلَ بِمَا أُنْزِلَ. Ya, baik. Paham ya? Ini sama sebabnya bertemu hamzah walaupun namanya beda. Kalau yang satu kata namanya mad muttasil, wajib muttasil. Kalau yang berlainan kata namanya apa? Mad jaiz munfasil. Nah, al-muhim mungkin kita enggak perlu menjelaskan kenapa dikatakan mad wajib atau jaiz ya. Kalau kita menemukan bacaan mad bertemu hamzah, bacalah lebih panjang, 4 atau 5 harokat. Nah, kemudian berlaku pula pada apa? Pada huruf mad yang munculnya itu tidak asli, ya. Coba antum lihat halaman 96, ya. Kalau tadi kan huruf alifnya asli alif, wawunya juga asli wawu. Ya-nya juga apa? Asli ya. Nah, kalau yang sebelah atau halaman 96 bagian kiri itu matnya, huruf matnya tidak asli sebenarnya ya. Coba kita melihat contoh yang paling atas di bawah judul mat silah kubro. La yakuluhu illal khati'una. Ketemu tidak? Halaman 96. Halaman 96 ya. Masih pelajaran 76 ya. Ya. Coba kita baca baris yang pertama. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Nah, di situ ada bacaan mat tidak? Wa innahu ada tidak? Ada kan? Bacaan mat dua harakat. Wa innahu. Nah, huruf wawu tadi atau wawu yang kita lihat ini asli huruf wawu atau bukan? Bukan, tapi simbol saja ya. Simbol yang kita berikan di situ menandai bahwasanya haknya memang dibaca panjang wa innahu ya. Pada yang contoh yang sebelahnya la yakuluhu juga sama. Wawunya itu simbol saja. Kalau kita melihat pada Al-Qur'an yang asli ya, mushaf Al-Imam Mushaf Utsman, radhiyallahu ta'ala anhu, maka tanda huruf waw enggak ada ya. Karena memang ditambahkan kecil saja untuk pertanda kita harus membaca panjang ya. Baik. Kalau waqaf tidak berlaku, la ya'kuluh ya. Namun kalau wasol nah baru muncul wawunya. Nah, kalau simbol wawu tadi bertemu dengan hamzah ya, maka tadi juga sama hukumnya, yaitu dibaca 4 harokat atau 5 harokat ya. Paham ya? Jadi ini walaupun namanya lain, mad silah kubro, namun pada asalnya dia seperti mad yang sebelumnya, mad jais ya. Pokoknya karena bertemu dengan hamzah ya, mad itu menjadi lebih panjang. Baik, kita ambil contoh saja. La ya'kuluhu illal khati'una. Satu lagi bawahnya, wa yu'zim lahu ajran. Ajran. Wa yu'zim lahu ajran. Nah, dibaca berapa harokat? 4 harokat. Kapan? Kalau wasol. Kalau waqaf enggak berlaku ya. Bukan 2 harokat tapi terhapus ya. Ya, haknya menjadi sukun. Baik. Kemudian yang berikutnya pelajaran 77 dan 78 ya, ini mat karena bertemu dengan sukun. Mat yang menjadi 6 harokat karena bertemu dengan sukun. Nah, sukun ada 2. Sukun yang ringan dan sukun yang kuat. Ya, sukun yang kuat itu namanya tasydid. Ya, sukun yang ringan namanya sukun. Nah, ini contohnya. Ya. Baik. Namanya semuanya sama, mad lazim, ya. Mad lazim adalah mad karena bertemu sukun ataupun tasydid, ya. Baik. Ambil contoh kata al-an. Ya, ini dibaca berapa harokat? 6. Al-ana. Al-ana. Al-ana. Baik, dan hanya ini saja mad lazim yang mana sebabnya adalah ketemu dengan sukun ringan, hanya satu kata ini saja. Nah, kalau mad lazim karena bertemu dengan sukun tasydid, nah banyak contohnya. Ya, yang paling sering kita baca waladdallin. Nah, itu yang paling sering kita baca. Baik. Contoh yang lain, coba kita ambil satu baris. Al-haqqatu. Al-haqqatu. Ya. Dan kalau membaca mad jenis ini setelah panjang 6 harokat, saat masuk ke tasydid naikkanlah suara, intonasinya dinaikkan. Al-haqqatu. Al-haqqatu. Ya. Tudarr walidatun. Ya. Agak jelas tasydidnya. Wa yuramdarrin. Hajja Ibrahim. Ha, 6 harokat masuk jim dengan naikkan intonasi. Hajja Ibrahim. Nah, ini namanya mad lazim pada kalimat ya, pada kata. Baik kata al-an, dan itu hanya itu saja contohnya, atau kata yang lain yang bertemu tasydid seperti waladdallin, al-haqqah dan seterusnya. Namanya mad apa? Lazim kalimi atau kilmi. Mad lazim juga dialami oleh huruf ya. Dialami oleh huruf, yaitu huruf-huruf yang kita dapatkan di awal-awal surat-surat tertentu seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat apa lagi? Surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud. Naam, dan sebagainya. Naam, ada beberapa huruf yang dibaca dengan cara memanjangkan sampai 6 harokat. Contohnya nun, nun. Nah, berapa harokat? 6. Apa sebabnya dibaca 6 harokat? Karena ada mad bertemu sukun. Nu, 2 harokat kan? Nu. Ya, kalau huruf nun dieja dituliskan cara pelafatannya, maka apa? Akan dibutuhkan 3 huruf, yaitu nun dhammah, wawu sukun, nun lagi sukun. Ya. Makanya kalau kita baca nun, berarti wawu ini bertemu dengan nun sukun. Mim, berapa huruf? Kalau kita tuliskan pengejaannya 3, yaitu apa? Mim kasroh, ya sukun, mim sukun. Mi bertemu lagi dengan mim. Mim. Kalau kaf berapa huruf? 3 juga. Kaf, fathah, alif, kemudian fa, kaf. Nah, yang seperti ini dibaca 6 harokat. Ya. Coba kita lihat pelajaran 78. Qaf, nun. Nu. Qaf. Sad. Ya. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Asy-Syura, ya, kalimat ain sin qaf, ya. Ain 4 atau 6, ya. Kemudian sin 6 harokat. Qaf juga 6 harokat. Nah, kita membaca ain sin qaf ini juga memberlakukan apa? Hukum-hukum yang berlaku. Ain berapa harokat? 6, ya. 6. Akhirnya huruf nun sukun. Ain, awalnya ain, tengahnya ya, akhirnya apa? Nun sukun. Bertemu dengan sin. Makanya disamarkan ain sin, karena bertemu dengan qaf. Jadi hukum-hukum ini juga berlaku. Bukan hanya sekedar kita baca huruf-hurufnya. Ain, sin, qaf, tidak. Tapi ain disamarkan. Sin, qaf. Coba baca. Ain. Ya. Masih kurang panjang gunnahnya, ya. Jadi setelah 6 harokat, gunnah nunnya 2 harokat. Ain sin qaf, ya, coba. Ain sin qaf. Nah, sekarang sudah bisa, ya. Ini terjadi hukum ikhfa, ya. Nah, kalau terjadi, ya, coba kita teruskan. Ya, berapa harokat? 2, ya. Kalau pengejaannya hanya 2 rokat, misalkan bata, ya, to, ha, kan cuma 2 huruf, to sama alif, ya, ha sama alif. Nah, ini cuma 2 rokat. Yasin. Yasin. Ya. Alif tidak ada matnya, ya, jangan dibaca alif lam, ya, dibaca pendek. Alif lam ra, ya. Alif lam ra. Wa berapa rakaat? 2. Ahsantum. Surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dari ain ke sad terjadi hukum apa? Ahsan, ikhfa. Nun sukun bertemu sad. Ain. Ya. Nah, kalau terjadi hukum idgham, nah itulah terjadi mad lazim bertemu tasydid, ya. Misalkan lam ke mim, ya. Lam akhirnya mim. Lam akhirnya mim bertemu dengan mim pada kata mim. Ya, mim pada huruf mim akhirnya diidghamkan. Alif lam mim. Baca. Alif lam mim. Ini jangan langsung lam mim, tapi digunahkan dulu karena terjadi idgham. Alif lam mim. Alif lam mim. Ya. Termasuk dari sin ke mim. Contohnya pada surat Asy-Syu'ara atau surat Al-Qasas. Tasim mim. Tasim mim. Nah, ya, demikian ya. Itu namanya mad lazim pada huruf-huruf ya. Baik, barakallahu fikum. Pelajaran 79 ini pengembangan dari pelajaran 78. Selesai pembahasan tentang mad. Ya, jadi intinya mad akan menjadi lebih panjang kalau bertemu sukun, tasydid ataupun hamzah, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, dimudahkan dengan tanda-tanda. Ya. Kemudian akhir juz 3 ya, di sini ada beberapa tambahan. Nah, ada beberapa tambahan atau satu halaman tambahan ya sebagai ya materi pelengkap ya, atau sebagai pendahuluan sebelum kita masuk secara lebih rinci pada juz keempat ya. Ini mungkin perlu ditalkin ya, misalkan bagaimana cara menghentikan bacaan ya, karena pada juz sebelumnya kan kita belum belajar waqaf ya. Nah, sekarang perlu dituntun bagaimana cara waqaf ya. Coba antum ikuti saja. Amma yatasaalun. Ya, cara waqaf dengan mensukun huruf terakhir. Ya, lun boleh dibaca 2, 4 atau 6. Alam naj'alil arda mihada. Kalau ada tanwin fathah, maka cara wakafnya dengan membuang satu tanda harokat tanwin ya, kemudian menjadi bacaan mad tabi'i biasa, 2 harokat. Baik, contoh yang di bawahnya ya. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Ini juga akan dipelajari bagaimana memulai bacaan pada kata yang ada alifnya ya. Kadang alif harus dibaca kasrah idhab. Kadang dibaca dhammah. Contohnya apa? Udkhul ya, atau usluk ya. Kadang dibaca apa? Fathah. Kalau dia adalah pada kata al ya. Alhamdu arrahman. Nah, nanti akan dibahas pada juz keempat. Nah, ini sebagai isyarat saja. Ya, untuk nanti bisa lebih dalam pada juz keempat. Kemudian baris ketiga dari kanan. Qutilal insanu ma aktsarah. Qutilal insanu ma aktsarah. Ya, ini cara waqaf pada huruf ha yang diikuti dengan apa? Simbol wawu. Nah, simbol wawu ini tidak akan dipakai kalau kita waqaf ya. Kalau kita mewaqafkan tanda wawu atau ya itu tidak akan berlaku ya. Kapan berlaku? Saat wasol ya. Akfarah ya, hanya ha yang kita anggap sebagai huruf terakhir, bukan wawu tapi apa? Huruf ha. Baik. Nah. Kemudian lihat baris kelima. Baris kelima yang kiri. Wala ana abidum ma abad. Ya, coba diterapkan hukum yang telah kita pelajari. Seperti tanwin bertemu mim harus dibaca dengan gunnah sempurna. Wala, 4 harokat. Wala ana abidum ma abadtum. Ayat ini mengisyaratkan tentang pelajaran tanda khusus seperti yang ada di atas huruf alif pada kata ana ya. Ana ya, ada tanda apa di atasnya? Lingkaran ya. Lingkarannya bulat atau tegak. Atau melihat tegak atau bulat? Enggak. Ini lingkaran yang lonjong, ya, tegak. Ya, lingkarannya lonjong. Ya. Ya, itu lingkarannya lonjong. Ya. Apa maksudnya? Beda antara lingkaran yang bulat dengan lingkaran yang tegak. Kalau lingkaran tegak maksudnya, ya, huruf yang di bawahnya terbaca saat waqaf. Ya. Kalau panjang berarti apa? Dibaca panjang saat waqaf. Baik. Kalau waqaf pada ana panjang wala ana. Ya. Tapi kalau wasol wala ana abid. Wala ana abid. Ya. Selain ana apa saja? Ada yang lain, ya. Sekitar ada 7 kalimat. Nanti ada pelajaran khusus pada juz keempat. Nah, kalau lingkarannya kecil, ya, lingkarannya bulat, di atas alif, di atas wawu, di atas ya, maksudnya apa? Huruf yang di bawahnya tidak berlaku, ya. Mau wasol mau waqaf, anggap saja tidak ada. Misalkan kalimat ulaika, antum pasti selalu mendapati wawu, ya. Ulaika humul muflihun. Setelah hamzah ada wawunya kan? Wawunya dibaca enggak? Apakah ada yang baca ulaika? Enggak ada. Ya. Selalu dibaca pendek u-nya, ya, walaupun ada wawunya. Kenapa kok sudah tidak dibaca kok masih ada saja? Ya. Ya, kita harus mencontoh apa? Mushaf yang pertama kali ditulis. Ya, dalam menuliskan atau menyalin Quran pun juga dengan riwayat, ya. Kita menuliskan seperti yang dituliskan, cara bacanya seperti yang dibaca. Ya. Jadi yang dituliskan seperti itu, yang kita baca ya, yang kita dengarkan dari guru-guru kita sebelumnya. Ya. Mereka membaca dengan pendek, ulaika. Ya. Makanya diberi tanda-tanda tambahan supaya apa? Supaya kita bisa lebih tepat. Ya. Ingat ada kaidah-kaidah yang bisa kita pegangi. Baik. Baik. Kemudian baris berikutnya yang sebelah kanan. Atau sebelumnya juga nanti akan dipelajari tentang idgham, ya, abadtum. Biasanya itu baca abadtum atau abadtum. Langsung ketak kan? Ayo. Nah, ini sudah kita singgung bahwasanya idgham itu tandanya sangat jelas, yaitu tidak adanya sukun, ya. Kemudian apa? Yang ada tasydid. Ya, berarti huruf dal ini tidak terbaca sama sekali, abadtum, ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Kalla bal rana ala qulubihim. Iqra'u. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, ya, ini pelajaran ingin menyebutkan atau mengisyaratkan tentang saktah. Tentang apa? Saktah, ya. Ada beberapa tempat, ya, di mana kita harus mensaktah. Harus mensaktah karena kita ikut riwayat siapa? Hafiz an Asim. Ya, beliau mensaktah pada beberapa tempat. Ya. Taib. Apa saktah itu? Berhenti sesaat. Ya, berhenti sesaat untuk meneruskan kembali bacaan. Ya, tanpa mengambil nafas. Ya, kalau wasol kan kalla darrana ala qulubihim. Lam ketemu ro diabakan diidghamkan. Tapi hafaz membaca dengan memisah. Misahnya ini bukan waqaf. Jadi tidak boleh pula kita waqaf kalla bal rana ala qulubihim, tidak boleh, ya. Saktah, ya, saktah. Kecuali kalau memang pada tempat waqaf juga, ya. Misalkan pada, kita ambil contoh pada surat Al-Kahfi yang mungkin antum masih ingat, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Kalau antum buka mushaf ada apa? Tanda saktah di atasnya, ya. Bagaimana kita memperlakukan tanda sin ini? Tanda sin dipakai saat kita mau wasol, ya. Jadi kalau kita waqaf ya biasa saja, ya. Waqaf ya memang pas di akhir ayat, ya. Boleh saja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Waqaf boleh tidak? Boleh, karena di akhir ayat. Qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ya. Nah, kalau kita ingin wasol pakailah tanda sin, ya. Tidak boleh kita wasol bablas, ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyudhira ba'san shadidan, harus dipakai sinnya, ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadida. Baik. Nah, jadi kalau waqaf ya boleh, dan bahkan sunnah waqaf di situ. Ya, waqaf di akhir ayat adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau mau wasol, jangan dibaca iwajang qayyimah. Pakailah saktah. Nanti akan dibahas juga. Ya. Nah, ini beberapa contoh yang insyaallah nanti akan dibahas pada juz 4. Ya, Allah alam, ya, kapan kita bisa berjumpa kembali untuk bisa membahas dan lebih mendalami materi-materi tajwid. Tapi insyaallah ini sementara cukup, ya. Sudah apa, banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, tentunya ini cukup, mungkin cukup agak membantu, tapi kembali kepada apa, sejauh mana kita rajin praktek, ya. Karena hanya sekedar teori atau sekilas, ya, belum, ya, belum mencukupi untuk kita bisa lebih baik dalam bacaan. Nah, sebagaimana yang di tuntunkan kepada kita, ya, agar kita bisa membaca dengan baik, banyak praktek, ya. Namun praktek di hadapan siapa, ya. Nah, ini juga perlu. Kalau praktek di hadapan tembok, artinya tidak punya guru, ya, ya, ini mungkin juga berat, ya. Cari guru, ya, yang kira-kira bisa membantu kita untuk bisa semakin baik dalam bacaan. Baik, menjawab apa permintaan sebagian ikhwah, ya, karena mungkin antum hampir semuanya ini a'immah, ya, imam-imam di masjid kampung-kampung, ya, mungkin perlu kita talqinkan surat Al-Fatihah, ya. Yang punya ihsan mungkin bisa dibuka pada halaman 130, ya. Ya, setidaknya kita benar dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagu tidak harus apa? Bahkan tidak perlu kita mencontoh atau taklid dengan qori fulan, ya. Tidak perlu kita taklid, yakni ngikuti, ya, irama seorang qori fulan, ya. Kita pas-paskan nada kita dengan nada seorang qori, tidak perlu, ya. Apa yang keluar dari lisan kita secara alamiah, nah itulah, ya. Itu saja, ya. Tidak perlu kita taklid. Ya, kalau sekedar apa namanya, terpengaruh mungkin, ya, kita sering mendengar apa qiraah fulan sehingga kita mungkin ada kemiripan dengan qiraah fulan, enggak masalah. Tapi kalau kita memang sengaja taklid dengan apa suara qiraah dari qari fulan, ya, ini termasuk yang tidak dianjurkan. Baik. Dan lagu bukan ukuran apa? Bukan ukuran utama dalam menilai baik tidaknya bacaan, ya. Yang paling penting makhrajnya, sifatnya, ya, panjang pendeknya, ya, ahkamnya, ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min, boleh 2 harokat, boleh pula sampai 6 harokat, ya. Kalau kita mau cepat, boleh alhamdulillahi rabbil alamin, boleh kayak gitu, atau seperti tadi, ya. Namun kalau sudah kita pilih 2 harokat, ya, seimbang 2 harokat 2 harokat. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. Ya, jangan lupa memberikan kunah pada ayat pertama juga demikian. Al-alamin ar-rahim, ya, ada kunah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Ya, sebaiknya mimnya dibaca panjang ya. Walaupun ada qiraah membaca pendek. Maliki yaumiddin, namun hafaz membaca dengan panjang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Ingat huruf wawu pada yaumi, ya. Jadi kalau kita baca bacaan lin yang diingat bukan o dan e tapi wawu dan ya, ya. Yaumi bukan yaumi, ya. Taib, ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita sering mendengar beberapa ya beberapa orang membaca iyyaka dengan memisah dengan kata yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan pernah juga kita mendengar alasannya apa? Supaya jelas bahwasanya iyyaka itu satu kata dan na'budu kata yang lain. Agar tidak dianggap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dibaca kayak tadi. Ya. Ini alasannya mengada-ada, ya. Mengada-ada. Tetap kita baca bersambung, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita tahu iyyaka satu kalimat, na'budu kalimat berikutnya. Ya. Dan begitulah cara membaca itu, ya, memang bersambung seperti satu kalimat atau satu rangkaian yang tidak terputus. Nah. Ya, sukun dibaca dengan intonasi yang dinaikkan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ya. Supaya tidak supaya jelas tasydidnya, ya, tidak seperti huruf mad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf ha, ya. Ih. Tidak perlu dalam-dalam sampai sini. Ihdina. Sini aja. Gimana? Pangkal tenggorokan. Ihdina, coba. Ihdina. Ya. Kemudian na-nya juga tipis. Jangan terpengaruh dengan tebalnya shad. Ihdinos, ya. No, ihdino. Ihdina, tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Jadi boleh berhenti pada alaihim, ya. Karena memang sebagian ulama tidak menganggap basmalah sebagai ayat dalam Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-6. Jadi boleh berhenti pada alaihim, ya, tanpa mengulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh di situ. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, diulangi coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mau langsung enggak apa-apa. Ya, dianggap ini ayat terakhir dari shirathah sampai ad-dhalin, ya. Walad-dhalin, lanya tipis. Walad, ya. dan ingat huruf dhad ya. Walam walam ya samping. Nah. Baik. Mungkin demikian ya. Pelajaran kita akhiri sampai di sini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan menjadi amalan yang makbulah insyaallah subhanahu wa taala. Al-afu minkum atas banyak kekurangan dalam penyampaian dalam segala hal. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhalu.